Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, aqsamul kalimah, jenis-jenis kalimah. Setelah kita tahu makna kalimah sebagaimana kita murojaah tadi, Ibnu Hisyam melangkah kepada pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis kalimah. Dan ini lebih detail daripada pembahasan dalam Jurumiyah Ikhwani Fillah, di mana dikatakan di sana apa aqsamul kalam. Perkataan Ibnu Ajurrum dalam Jurumiyah bagaimana? Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun. Sehingga wa harfun ja'a li ma'na. Sehingga apa? Ketika seorang membaca wa aqsamuhu salasatun, berarti jenis-jenis kalam. Nah, ini yang sebagian para ahli nahwu yang lain mengkritisi. Walaupun ikhwani fillah sebenarnya bisa dibawa ke makna lain, bahwa saya dimaksud dengan aqsamul kalam di sana yaitu apa? Karena kalau dikatakan jenis-jenis kalam kok isim, fi'il, dan huruf, ini tidak benar. Ya tidak. Padahal Ibnu Ajurrum mengatakan wa aqsamuhu, jenis-jenisnya ada tiga. Kalau dimaknakan seperti ini tidak benar. Karena apa? Kalam itu beda dengan isim, fi'il, dan huruf. Tapi isim, fi'il, dan huruf adalah jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimah dalam istilah ahli nahwu. Lalu bagaimana kita bisa memaknakan wa aqsamuhu salasatun dalam Jurumiyah sehingga maknanya benar? Siapa yang ingat? Penyusun kalimat. Penyusun kalimat. Ini ajza'u. Ajza'ul kalam salasah. Yang menjadi penyusun kalam itu tiga. Ini ketika memaknakan di Jurumiyah demikian. Jangan kita maknakan apa jenis-jenis kalam, keliru. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Ajurrum untuk bisa ke makna yang benar wa aqsamuhu salasatun, yakni apa? Ajza'u. Yang dimaksudkan adalah apa? Bagian-bagian kalam itu yang menyusunnya adalah tiga, isim, fi'il, dan huruf. Dan tentunya ikhwan fillah, apa yang dibawakan oleh Ibnu Hisyam di sini itu lebih apa? Lebih jelas. Ketika isim, fi'il, dan huruf dikatakan sebagai apa? Aqsamul kalimah. Qala rahimahullahu ta'ala fil asl wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Dan kalimah itu adalah isim, fi'il, dan huruf. Qala lama dzakartu haddal kalimati bayyantu annaha jinsun tahtahu thalathatu anwa'. Setelah beliau menjelaskan pengertian kalimah, had yakni ta'rif, ya, batasan yaitu definisi atau pengertian. Aku terangkan bahwasanya kalimah itu suatu jenis yang di bawahnya ada tiga macam penyusunnya, atau tiga macam yang tercakup di dalam jins tersebut. Nanti akan kita baca faedah makna jins dan makna nawa. Ini juga istilah khanifillah untuk apa, membuka wawasan kita dalam penggunaan kalimat-kalimat tersebut sehingga tidak bingung. Karena ini juga istilah mantik. Yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwa beliau, juga dalam rutut beliau, terkadang menggunakan istilah-istilah seperti ini. Karena memang yang dibantah adalah siapa? Ahlul kalam. Jadi hal-hal yang mendasar yang mereka gunakan kita butuh tahu. Kita butuh tahu sehingga tidak bingung ketika membaca kalam para imam semisal Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan jins, mana yang kira amsi? Baik. Dajjaluni. Bukan dajjal. Baik. Ad-dajjaluni. Ad-dajjaluni. Qaulul kalimati jinsan zahiran fa innaha Tayyib. Qala dajjaluni kaunul kalimati jinsan zahirun. Ya, keberadaan kalimah itu dikatakan sebagai jenis itu adalah sesuatu yang jelas. Kenapa? Fa innaha maqulatun ala katsirin mukhtalifin bil haqiqah. Dikarenakan kalimah itu adalah suatu apa? Ungkapan ya, atas perkara yang banyak yang hakikatnya berbeda-beda. Ini dinamakan dengan jenis. Jadi suatu kata atau suatu ungkapan yang apa di bawahnya ini hal-hal yang apa banyak yang berbeda-beda hakikatnya. Ini dinamakan dengan jins. Wa kadza kaunu ma tahtaha anwa'an zahirun. Demikian pula keberadaan apa-apa yang berada di bawah jenis tersebut yaitu merupakan apa pecahan dari kalimah. Dari kata kalimah ini, di bawahnya kan katanya annaha jinsun tahtahu salah satu anwa'. Ini akan beliau terangkan. Ya, jadi keberadaan apa-apa yang di bawahnya itu berupa anwa', ya berupa macam-macam ini juga zahir, jelas. Kenapa? Fa innal isma maqulun ala katsirin muttafiqina bil haqiqah wa kadzal fi'lu wal harfu. Sebab isim itu adalah suatu ungkapan. Untuk apa? Menjelaskan tentang hal-hal yang banyak tapi apa? Muttafiqina bil haqiqah. Hakikatnya apa? Sama. Karena tergabung dalam isim. Pokoknya tidak keluar dari kategori isim dan jenis-jenis isim. Demikian pula fi'il. Fi'il kan banyak sekali. Tapi semuanya apa? Semuanya sama. Dari sisi menunjukkan apa? Menunjukkan apa fi'il itu? Pekerjaan dan zaman. Menunjukkan suatu hadas wa zaman. Demikian pula huruf. Paham? Nah, ini istilah khanifillah. Mana yang disebut dengan jenis dan mana yang disebut dengan nau? Itu. Jadi jenis itu lebih luas cakupannya karena jenis di bawahnya apa? Anwa. Nah, dan anwa di bawahnya apa? Afrod, ya. Individu-individu kalau manusia. Paham? Qala wa nastafidu min kalami dajluni at-tafriq bainal jinsi wan nau. Nah, dan kita mengambil faedah dari perkataan dajluni at-tafriqa bainal jinsi wal nau, perbedaan antara jenis dan nau. Qala fal jinsu ma sadaqa ala katsirin mukhtalifatin haqa'iquhum. Kenapa haqa'iquhum? Dibaca dhamma. Fa'il dari ma sadaqa ala kathirina mukhtalifatin haqa'ikuhum. Mukhtalifatin haqa'ikuhum. Fa'il dari mukhtalifah. Nah, sebab jenis itu adalah sesuatu yang apa benar. Ya, tercakup di bawahnya apa? Untuk mencakup suatu perkara yang banyak yang berbeda-beda hakikatnya. Ini maksudnya. Itu namanya jenis. Kal kalimah, seperti kalimah. Kalimah dinamakan dengan jenis. Kenapa? Kal kalimah innaha jinsun li'annaha tasduqu 'ala katsirin. Dikarenakan apa? Kalimah ini apa? Benar, dia mencakup apa sesuatu yang banyak. Fahiya tasduqu 'ala al-ismi wal fi'li wal harfi wa hadhihi al-asya' mukhtalifatun haqa'iquha. Sebab apa? Kalimah itu tercakup di dalamnya apa? Isim, fi'il, dan huruf. Dan isim, fi'il, dan huruf ini apa? Suatu perkara yang berbeda-beda hakikatnya, ya kan? Isim berbeda dengan fi'il, berbeda dengan huruf. Paham? Nah, ini jenis. Wa naw' ma sadaqa 'ala katsirina muttafiqatil haqa'iq. Sedangkan naw' itu sesuatu yang benar untuk mengungkapkan perkara yang mencakup perkara yang banyak tapi apa muttafiqatil haqa'iq, hakikatnya apa? Sama. Kal ismi fa innahu naw, seperti isim, sungguhnya itu adalah naw. Li'annahu yastuku ala kathirina muttafiqatil haqa'iq. Dikarenakan apa? Mencakup suatu perkara yang banyak tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Wa kadzalikal fi'lu wal harfu, demikian pula fi'il dan huruf. Ini adalah naw. Nah, ini juga dibahas oleh Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala dalam Adabul Bahth wal Munadharah. Di awal-awal khalifillah untuk na'am kita paham na'am istilah para ulama, terutama dalam rudud terhadap ahlil kalam, kemudian dalam munadharah. Ketika kita melewati yang seperti ini tidak bingung. Tentunya ini faedah lebih dari sekedar faedah nahu. Naam, itu makna jins dan makna nahu. Ini faedah tambahan. Nah, sekarang kalau pembahasan kalimat terbagi jadi tiga, insyaallah semuanya sudah tahu. Cuman sekarang kita butuh memahami naam kalam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala dengan betul-betul paham. Dan memang demikian, khanifillah, takbir semakin seorang naik ke kitab berikutnya, takbirnya semakin detail. Semakin detail. Karena apa? Untuk para mubtadi, terkadang para ulama apa? Ya sudah diberi apa? Diberi rukhsah, dalam artian diberi kemudahan, karena memang yang ingin disampaikan adalah untuk kalangan mubtadi. Sehingga tatkala kalimahnya tidak muharrar, yaitu kalimah tidak dipilih betul, sebenarnya banyak kritikan. Ya, misalnya tadi kalau bukan untuk jurumiyah, wa aqsamuhu tsalatsatun, aqsamul kalam, ini kritikan banyak. Nah, karena isim dan fi'il setelah huruf bukan aqsamul kalam tapi aqsamul kalimah. Cuman bisa ditarik na'am ke makna yang lain, atau bisa di na'am cari pembenaran bahwa yang dimaksud dengan aqsam di sini adalah ajza'u. Yani ajza'ul kalam. Qala rahimahullahu ta'ala, lama dzakartu haddal kalimati bayyantu annaha jinsun tahtahu thalathatu anwa', al-ismu wal fi'lu wal harfu. Qala wad-dalilu 'ala inhisari anwa'iha fi kalimati tsalatsati al-istiqra. Ini juga faedah yang mendasar bagi para thalabatul ilm, ikhwani fillah, untuk apa? Pengklasifikasian na'am perkara-perkara dalam cabang-cabang ilmu. Nah, dalam berbagai macam cabang ilmu, ikhwani fillah, kita sering mendapati apa? Klasifikasi, pembagian-pembagian, kemudian apa? Pengkategorian suatu perkara, ini berapa jenis, ini berapa macam. Nah, apa yang menjadi dalil hal-hal tersebut? Nah, yaitu yang menjadi dalil pembagian untuk pembahasan kita, kok kalimah terbagi jadi tiga, apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah al-istiqra. Al-istiqra. Yang dimaksud dengan al-istiqra, ikhwani fillah, yaitu para ulama fan pada masing-masing fan tersebut. Kalau kita sekarang di fan nahu, cabang ilmu nahu, berarti para ulama nahu, mereka apa? Betul-betul meneliti kalam Arab, dan mereka tidak mendapati kalimat yang mereka gunakan, yaitu kata-kata yang mereka gunakan keluar dari apa? Tiga jenis ini. Nah, ini namanya istiqra. Dan faedah ini, nah, ingat-ingat ikhwani fillah, dalam semua taksimat, semua pembagian-pembagian, baik dalam cabang akidah maupun cabang fikih. Sebagai contoh, cabang akidah, nah, para ulama membagi na'am tauhid menjadi tiga, tauhidul uluhiyah wa rububiyah wal asma wa sifat. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalilnya adalah istiqra. Kemudian kenapa kok la ilaha illallah dipersyaratkan? Nah, tujuh syarat. Ini siapa yang mengada-adakan? Itu adalah bid'ah yang diada-adakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita katakan tidak. Bahkan ada yang mendahului beliau, dan itu pun ditetapkan berdasarkan apa? Istiqra. Yaitu para ulama menelaah dalil-dalil dari Alkitab wa Sunnah, kemudian apa? mengambil istimbat dan istiqra ini ya tidak akan bisa dikeluarkan kecuali mereka-mereka yang betul-betul apa sudah mendalami na'am fan tersebut, cabang ilmu tersebut. Na'am. Nah, karena itulah taksimat kalau tidak dibangun di atas istiqra tam biasanya banyak apa? Banyak na'am kritikan padanya, tidak benar. Jadi harus istiqra tam, itu penelaahan yang sempurna terhadap na'am perkara-perkara yang ingin dia apa? Ingin dia bagi tersebut. Kalau pembagian tauhid misalnya atau pembagian syarat-syarat la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah ditetapkan ada 7, kemudian ada yang mengatakan 8. Dalilnya apa ya? Istiqra. Nah. Qala rahimahullah menjelaskan sekilas tentang mana istiqra. فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ هَذَا الْفَنِّ تَتَبَّعُ كَلَامَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْوَعَ. Sebab sungguhnya ulama هذا الفن yaitu ulama nahwu mereka tatabba'u yaitu betul-betul meneliti, menelaah kalam al-Arab فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَنْوَعَ. Kemudian mereka tidak mendapati kecuali 3 jenis ini tok. Falau kana thamma naw'un rabi'un la'atharu 'ala shay'in minhu. Sebab seandainya saja di sana ada jenis yang keempat la'atharu, maka sungguh mereka akan mendapatkan na'am sesuatu yang baru tersebut, yaitu sesuatu jenis yang keempat ini. Dan tanbih tentang na'am atharu dari al-uthur. Iqra. Min al-usul wa huwa al-ittila'u la min al-ihtisab wa huwa al-zullah. Zallah. Wa huwa zallah. Qala fi al-Mismahi wa yuqalu athara 'alayhi asra min babi qatala wa usurat ittala'a 'alayhi. Sarahu ghayrahu aqlamahu bih. Naam, mustafad min Hasyiyah As-Sunja'i. Jadi la atharu ala syai'in minhu, atharu dari al-usur yaitu wajadu ya. Wa huwa al-ittila' juga akan melihat, akan mendapatkan. Kalau seandainya di sana ada jenis yang keempat, tentunya para ulama fan ini akan dapat, akan melihatnya. La min al-athar juga bisa ithar, athar atau ithar yaitu zallah, ketergelinciran. Dalam isbah wa yuqalu athara alaihi athran min babi qatala, berarti athara. Kalau dikatakan min babi qatala berarti fi'il mudhari'nya apa? Athara. Ya'thuru. Athara ya'thuru uthuran ittala alaih. Wa atharahu ghairahu a'lamahu bih. Jadi bermakna apa? Uthur ittala alaih yaitu melihat, mendapatkan. Atau aksarahu ghairahu ay a'lamahu, memberitahu. Ini kalau aksarah dengan wazan af'ala. Istamir. Qala al-Azhari. Azhari. Azhari. Bishakhir. Azhariyah. Sad. مباشرة اقرأ كلامه مباشرة. وذهب أبو جعفر ابن صابر إلى أن اسم الفئل قسم رابع وسموه خليفة لأنه خلف عن الفئل. وهذا القول حدث بعد إيقاد الإجماع على الثلاثة فلا يقتد به. فلا يقتد به. نعم. Netan B juga alhamdulillah bahwasanya di sana ada yang berpendapat na'am bahwasanya jenisnya 4. Na'am ditambahkan dengan apa? Yang namanya isim fi'il. Tayyib qala al-Azhari yaitu namanya Khalid. Khalid al-Azhari rahimahullahu taala dalam syarah al-Azhariyah. Wa dhahaba Abu Ja'far ibn Sabir ila anna ismal fi'li qismun rabi'. Na'am Abu Ja'far ibn Sabir. Dia berpendapat bahwasanya isim fi'il itu na'am jenis yang keempat. wasammahu khalifah, dan beliau namakan apa jenis yang kematian ini dengan khalifah. Berarti di sisi Abu Ja'far, nah, kalimah itu terbagi jadi 4, isim, fi'il, harf, dan khalifah. Nah, khalifah dinamakan dengan khalifah li'annahu khalafa 'anil fi'il, karena dia menggantikan fi'il. Wa hadzal qawlu hadatsa ba'da iqadil ijma'i 'ala tsalatsah fala yu'taddu bihi. Dan pendapat ini muncul ya setelah terjadinya ijma' bahwasanya kalimah terbagi menjadi 3. Ini terjadi ijma' di kalangan ahli nahwu. Nah, sehingga tidak dianggap ya perkataan Abu Ja'far Ibnu Shabir ini. Nah, qauluhu khalafa 'anil fi'li ay yaqumu maqamahu fi ifadati ma'na. Dikatakan dia sebagai apa? Pengganti dari fi'il, maksudnya karena apa? Khalifah ini atau isim fi'il ini, nah, menduduki kedudukan fi'il dari sisi apa? Dikatakan menduduki kedudukan fi'il dari sisi apa? Fi ifadati makna. Nah, dari sisi apa? Memberikan faedahnya. Nah, al-an nadkhul fi 'alamatil ism. Iqra' bil da'i. Amma ismu yu'rafu bi al ar-rajul aw at-tanwin ka rajul bil hadith 'anhu kata darabtu. Fa amma hadha fa tusamma al-fa' al-fasiha fasihatan fi'liyatan bi ma'na. Fa'ilatun. Naam. Bi ma'na fa'ila ay mufassihatan bi ma'na mubayyinatan. لأنها أفصحت عن شرط مقدر وتقدير هنا إذا أردت معرفة كل من الأقسام فنقول إذا أردت معرفة أردت إذا أردت معرفة كل من الأقسام فنقول أما الاسم. نعم. طيب علامة الاسم. Qala rahimahullahu ta'ala fil asl fa amal ismu fayu'rafu bi al karrajuli wa bit tanwini karajulin wa bil hadithi anhu kata idrabtu. Sekarang beliau ingin menjelaskan tentang tanda-tanda isim. Naam. Maka jika engkau ingin mengetahui naam masing-masing dari jenis-jenis ini, naam, beliau mulai apa membahas. Adapun isim, maka bisa diketahui, nah, dan dibedakan dari dua temannya, yaitu fi'il dan huruf, dengan apa? Dengan al yang pertama, yang kedua dengan tanwin, dan yang ketiga bil hadithi anhu. Madza qala Ibnu Ajurrum fil Jurumiyah. Hendak ya Abu Abdillah. Isim. Nah, ada pun dalam Jurumiyah dulu kita pelajari. Nah, di awal-awal apa? Fal ismu yu'rafu bil khabdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafad, kemudian huruf kosam. Nah, dan ilmu ikhwani fillah, nah, tentunya harus disambung dengan ilmu-ilmu dasar, kemudian disempurnakan. Nah, apa-apa yang dulu telah ada, nah, kemudian disempurnakan. Kenapa kok di sini beliau hanya memilih yang pokok ini toh? Berapa berarti 3 toh. Naam. Isim yu'raf bi al karrajuli wa bi tanwin karrajulin wa bil hadithi anhu kata in darabtu. Naam. Adapun yang baru, adapun tentang al dan tanwin, insyaallah telah kita lewati dahulu khalifillah. Dan yang baru bagi kita yang belum di lewati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya adalah istilah apa? Al-hadithi anhu. Seperti tak pada kata darabtu. InsyaAllah nanti akan beliau jelaskan. Nah, sekarang kita baca dulu ta'liq. Fa'amma sekarang. Ketika seorang menjelaskan, kemudian kok tiba-tiba diawali fa'amma. Nah, fa' yang seperti ini, hadhil fa' tusammal fa'ul fasihah. Dinamakan dengan fa'ul fasihah. Nah, wa fasihah fa'ilatun bimakna fa'ilah. Jadi, apa ini? Isim fa'il berarti kalau fasiha berarti sifat musyabbah jadinya fasih bermakna fa'il. Ay mufassihatun bimakna mubayyinah, yaitu yang menjelaskan, menjadikan fasih. Kenapa? Li'annaha afsahat an syartin muqaddar. Dikarenakan fa'ini akhwanifillah afsahat, menjelaskan. Nah, tentang suatu syarat yang apa, yang dihilangkan, yang ditakdirkan ini. Wa takdir huna idza aradta ma'rifata kullin min al-aqsam fa naqul ammal ismu. Sehingga takdirnya di sini, apabila engkau ingin mengetahui ya masing-masing jenis ini, maka kami katakan adapun isim maka bisa diketahui dengan demikian demikian demikian. Nah, ini namanya fa'ul fasiha. Waqila hiya ma'afsahat an muqaddarin. Dikatakan bahwasanya fa fasiha yaitu sesuatu yang apa, menjelaskan tentang perkara yang muqaddar, yang ditakdirkan. A'am min an yakuna syaratan au ghairah, yang lebih umum daripada sekedar apa, syarat atau yang lainnya. Jadi tidak hanya sekedar syarat yang dijelaskan oleh dia. Ini menurut pendapat yang kedua. Kalau tadi yang dijelaskan di pertama, dan ini zahir yang dipilih oleh Syekh Abu Bilal hafizahullah ta'ala, bahwasanya fa'ul fasihah atau fasihah, nah, fa'ul fasihah yaitu apa? Ma'af sahat an syartin muqaddar. Kaqaulihi ta'ala wa awhayna ila Musa idh istasqahu qawmuhu an idrib bi'asakal hajar fambajasat minhu thnata ashrata ayn. Nah, syahidnya pada fambajasat ay fandaraba fambajasat. Ada sesuatu yang muqaddar walaupun bukan syarat, sehingga fa ini dinamakan dengan fa fasiha. Karena ada sesuatu yang muqaddar. Kenapa? Naam, anit ribbi asal kal hajar. Naam, diperintahkan kepada Musa alaihissalam untuk apa? Memukul apa? Batu itu. Maka ya tentunya apa? Fadaraba. Fadaraba baru apa? Muncul, terpancar dari batu itu apa? 12 mata air. Sehingga takdirnya apa? Fadaraba fambajasat. Nah, fa yang seperti ini dinamakan fa'ul fasihah. Kenapa? Intinya ikhwani fillah, ma'af sahat an muqaddar. Karena apa? Fa ini sesuatu yang menjelaskan tentang perkara yang muqaddar. Nah, istamir. Bi'al. Qala fi syudud hadhihi al-ibaratu awla min ibaratin man yaqulu al-alf lam. Al-alf lam. Innahu la yuqalu fi hal al-ha wa lam wa la fi bal al-ba wa lam. Naam. Dalam asy-syudud, naam. Sekarang taknik untuk apa? Fayu rafu bi'al. Tanda yang pertama bagi isim adalah al. Dalam syudur, yaitu kitab Ibn Hisham sendiri, beliau mengatakan, hadhihi al-ibaratu awla min ibarati man yaqulu al-alif wa-lam. Nah, takdir ini, yaitu ungkapan ini lebih utama daripada apa, ungkapan orang-orang yang mengatakan alif wa-lam. Seperti siapa? Ibn Ajurum. Nah, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif walam. Maksudnya alif walam. Ini kurang bagus. Kurang bagus alhamdulillah dikatakan oleh Indonesia. Kenapa? Nah, li'annahu la yuqalu fi hal al-ha walam. Karena dalam hal tidak dikatakan ha dan lam. Wala fi bal tidak dikatakan ba dan lam. Nah. Istamir. Al-qa'idatu fil kalimatil mawdu'ati al-harfain al-yantiqa bil musamma. Nah, ini penting ya khanifillah. Nah, dalam mengi'rab, dalam mengi'rab dipakai. Ya fal qa'idah fil kalimatil mawdu'ati ala harfain an yuntaqa bil musamma. Atau bisa juga an yantiqa bil musamma. Kembali ke huwa, orang yang membacanya. lebih mudah ini di mulut lebih nyaman. An yantika bil musamma ay na'am al qari. Ini kaidahnya pada suatu kata yang apa maudhu'ah ala harfain. Yang apa terdiri dari dua huruf, maka apa dia mengucapkannya dengan apa dengan bunyinya. Tidak dengan apa di apa dipisah-pisah. Fa yuqal hal wa bal wa qad. Na'am. Tayyib. Wala yantiqa bismil huruf, dia tidak membacanya dan mengucapkannya dengan apa nama huruf itu. Fa yuqal al ha wal lam ila akhirih. Kemudian bal al ba wal lam, tidak demikian. Nah, ini kaidahnya ikhwan fillah dalam apa mengi'rab. Kalau yang dua huruf atau lebih, maka kita apa baca bunyinya. Hal, kemudian saufa dan seterusnya yang tiga huruf. Bi khilaf al-kalimah al-mawdu'ati 'ala harf hijaiyyin ka hamzat al-istifham wa ba'd al-jar wa waw al-athfi wa yutlaqu 'alayha ismu dhalik al-harf fi qul alhamdu ila akhirih. Naam. Bi khilaf al-kalimah al-mawdu'ati 'ala harf hijaiyyin. Ini berbeda dengan suatu kata yang apa tersusun cuma dari satu huruf tok. Dia cuma kata tapi apa satu huruf tok. Memang orang Arab nak menggunakannya dalam satu huruf tok. Nah, seperti hamzah istifham ya, cuma satu hamzah. Maka kita katakan al hamzatu bukan a. Taim. Wa ba'ul jar. Nah, misalnya apa? Marartu bil masjid. Ya, ketika mengi'rab ba di sini bil masjid tidak kita katakan wa bi. Nah, harfu jar, tapi apa? Wal ba'u. Wawawul atfi. Demikian. Wawawil atfi, demikian pula wawu ataf. Fa yutlaqu 'alaiha ismu dzalikal harfi, fa yuqalu al hamzah ila akhirih. Maka, na'am, dimutlakkan atasnya nama huruf itu. Maka dikatakan hamzah wal ba wal waw. Dan biasanya yang keliru-keliru ikhwan fillah pada dhamair yang terdiri dari satu huruf. Misalnya darabtu. Darabtu. Naam. Maka ketika ingin mengi'rab darabtu pada fa'ilnya, maka apa? Wata'u bukan tu. Naam, karena apa? Terdiri dari satu huruf. Nah, ini sebenarnya apa? Sebenarnya sepele tapi butuh kita tahu dasarnya. Tahu kaidahnya. Naam. Tahu kaidahnya secara mendasar. Nah, jadi berarti apa? Tanda dari isim kita katakan apa? Kemasukan al, bukan alif wal lam. Qulu bi al ay al-mu'arrifatu idza hiya al-mutabarriratu 'inda il. Il hiya al-mutabarriratu 'inda al-itlaqi. Wa innama ikhtassat bil ism hatta saha ja'alaha 'alamatan yu'rafu biha. Qala Badr ibn Malik لأنها موضوعة للتعريف ورفع الإلهام وإنما يقبل ذلك الاسم. طيب قوله بآل أي المعرفة maksudnya apa? Al yang memberikan makna ma'rifah. Al-mu'arrifah. إذ هي المتبادرة عند الإطلاق, sebab itulah yang pertama kali muncul di benak, pertama kali yang kita pahami tatkala disebutkan secara mutlak tanpa ada embel-embel berikutnya, ya, ketika dikatakan al. Maka yang pertama kali ada di benak kita ya al-mu'arrifah. Wa innama ikhtassat bil ismi hatta sahha ja'luha 'alamatan yu'rafu biha. Tayyib. Dan hanyalah dia itu khusus masuk pada isim sehingga apa benar untuk dijadikan sebagai alamat apa isim yang isim itu diketahui dengannya dan bisa masuk ke yang lainnya. Qala al-Badr ibn Malik li'annaha mawdu'atun lit-ta'rifi wa raf'il imham wa innama yaqbalu dhalika al-ismu. Ini anak ibn Malik al-Badr. Dikarenakan apa al ini diletakkan untuk apa? Memberikan makna ta'rif dan mengangkat apa sesuatu yang masih mubham yang tidak jelas. Dan yang demikian ini yang bisa menerima ya hanya apa? Isim. yang bisa menerimanya hanya isim. Qala wa yahtamilu an yurada bi al ma yashmalu az-za'idata wal mausulah, dan mungkin juga yang dimaksudkan dengan al di sini yang mencakup za'idah dan mausulah, jadi al za'idah dan al mausulah. Kenapa? Li'annahuma min khawasil asma, dikarenakan kedua-duanya juga merupakan kekhususan isim. Jadi nah, ada kemungkinan lain ikhwan fil, apalagi Ibnu Hisham memang apa menyebutkan bi'al gitu saja. Walaupun yang pertama kali muncul di benak kita ya al-mu'arifah. Naam. Tapi bisa juga al-za'idah dan al-mausulah. Kenapa? Karena kedua al ini hanya masuk dalam isim. Wa la yaridu anna al-mausulata tadkhulu 'ala al-fi'li li syudhudhi. Wal muradu dukhulu la syudhudha fihi kama huwa al-mutabadilu min itlaqih. Dalam hasyiah Ugadah. Wala yaridu, ini juga. Naam. Kalau mendapati yang seperti ini ikhwan fillah, maksudnya ketika ada suatu statement, suatu apa? Suatu pendapat. Kemudian seseorang ingin menguatkan pendapat itu dan membantah apa? Syubhat yang muncul. Biasanya seperti ini, wala yaridu annal mausulah tadkhulu 'alal fi'l. Jadi jangan sampai muncul di benak kita pengeyalan terhadap apa statement yang disebutkan di depan bahwasanya al za'idah dan al mausulah ini merupakan khawasul asma. Karena akan muncul pada diri orang yang tahu, oh, al mausulah kan masuk pada fi'il. Al mausulah masuk pada fi'il. Maka dikatakan di sini wala yaridu annal mausulah tadkhulu 'alal fi'il. Ya. Tidak apa? Tidak bisa diterima pendapat seseorang atau kritikan seseorang yang mengatakan bahwasanya al-mausulah itu masuk pada fi'il, berarti tidak merupakan kekhususan isim. Ini maknanya. Kenapa? Li syudhudhi. Ya, pendapat itu tidak bisa diterima. Ya, kritikan bahwasanya al-mausulah masuk pada fi'il, nah, tidak mengeluarkan al-mausulah dari kekhususan isim. Kenapa? Li syudhudhi. Karena syarnya. Dan yang dimaksud di sini dukhulla syudzudza fi, yaitu masuknya al tersebut yang tidak ada kesyudzudzan, yaitu dalam apa keadaan dia fasih. Kama huwal mutabadir min al-laqi, sebagaimana ini yang pertama kali muncul dalam apa penggunaan kalimat al secara mutlak. Tatkala dikatakan al, ya mencakup semua ini. Baik itu mu'arifah maupun za'idah maupun mausulah. Adapun jenis yang tanda yang ketiga, wabil hadithi anhu kata idrabtu, yang nanti insyaallah akan kita dalami ikhwan fillah, tapi ini sekedar penjelasan awal. Wabil hadithi anhu, yang dimaksud dengannya ay bil ikhbari anhu, pengkhabaran tentangnya. Ini tanda yang ketiga. Jadi katakan oleh para ulama termasuk tanda yang paling bermanfaat untuk isim. Karena dengannya afanifillah kita bisa mengetahui na'am keisiman apa domair. Karena domair tidak bisa kemasukan al. Domair tidak bisa apa? Di tanwin. Na'am. Ya, untuk mengetahui keisiman domir-domir dengan al-hadithi anhu. Yang dimaksud adalah al-ikhbar anhu, pengkhabaran tentangnya. Wa qawluhu bil hadithi anhu huwa makna ta'biru ba'dihim bil isnadi ilaihi. Wa qad abbara bihil musannifu fi syudhur. Dan perkataan Ibn Hisham untuk tanda yang ketiga bagi isim bil hadithi anhu. Naam. Itu makna ta'bir sebagian ulama nahwu bil isnadi ilaihi. Jadi sama ikhwan fillah. Tidak usah bingung kalau ada naam yang mengatakan tanda ketiga adalah al-isnadu ilaihi. Atau al-hadithi anhu atau al-ikhbaru anhu, semuanya sama. Walaupun dari sisi na'am kebagusan takbir sekarang, ya karena kita yang mempelajari sesuatu yang lebih tinggi, nah, jadi harus memilih takbir yang paling kuatnya. Qala Ubadah na'am dalam syarah Sudur ikhwani fillah syarah atau hasyiah Asy-Syudzur. Qala Ubadah wa athara at-ta'bira bil isnad ilai. Athara apa maknanya? Wa athara at-ta'bira bil isnad ilai. Ala ta'bir bi sihhatil hadits anhu. Mana athara apa? Mengutamakan, memilih di sini. Jadi dia mengutamakan mentakbirkan dengan lafaz al-isnadu ilaih daripada takbir sihhatul hadits anhu, ini di syudzur. Kalau di qatar beliau mengatakan al-hadits anhu, tapi di syudzur dhahab beliau memilih na'am dengan takbir al-isnad ilaih. Jadi akhtara sama dengan athara ay ikhtara. Makanya apa? Ithar. Ithar yaitu apa? Mengedepankan orang lain atas dirinya. Ini ithar. Nah, jadi hamzahnya ada matnya. Athara ta'bira bil isnad ilaih ala ta'biri bi sihhatil hadits anhu. Nah, kenapa? Kama huwa fil qatar li'annahu awdah. Ini. Jadi Ibn Hisham memilih atau mengedepankan ibarat al-isnadu ilaih dalam syudur daripada takbir sihhatul hadits anhu sebagaimana dalam qatar ini. Dikarenakan apa? Takbir al-isnadu ilaih lebih jelas. Yaitu lebih jelas. Kenapa? Li'anna makna sihhatul hadits anhu al-ikhbaru anhu. Wa makna al-ikhbari anhu an tunsaba ilaihi halatun min ahwalihi wa fihi khafa. Nah, dikarenakan makna benarnya sihhatul hadits anhu, benarnya untuk bisa apa? Disampaikan khabar darinya, yaitu al-ikhbar anhu sama al-hadits anhu, maknanya al-ikhbar anhu. Pengkhabaran tentangnya. Darabtu ya. Tanda isimnya ya dia apa? Al-ikhbar anhu. Nah, dan makna al-ikhbar anhu yaitu antun saba ilaihi halatun min ahwali. Dinisbahkannya kepada perkara tersebut suatu keadaan dari keadaan-keadaan dia. Wa fihi khafa, dan pada yang seperti ini ada khafa, ada sesuatu apa yang masih belum jelas. Oleh karena itulah dalam takbir yang lebih utama ikhwan fillah al-isnad ilaih, walaupun sama yang diinginkan adalah al-hadits anhu. Nah, tapi al-isnad ilaih kalau kita ingin memilih ikhwan fillah, kita harus dituntut untuk memilih mana takbir yang lebih utama, maka al-isnad ilaih itu lebih bagus. Nah, sehingga tandanya al kemudian tanwin dan al-isnad ilaih. Tapi sama al-isnad ilaih yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham di sini dengan takbir apa? Al-hadits anhu. Ada pun penjelasannya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, tapi bihadza subhanakallah.